melainkan kita mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan kita mempelajari agama Allah Azza wa Jal, mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang dijelaskan oleh para ulama, nah, maka kita akan mengetahui jalan-jalan, jalan keselamatan yang telah ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Semoga datangnya kita ke tempat ini dalam rangka mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita untuk mengikuti dan berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan membaca risalah Fadhlul Islam, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, wa aqulu kama qala al-abdu shalih, dan aku katakan, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana apa yang telah dikatakan oleh hamba yang saleh, yakni beliau mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh hamba yang saleh. Siapa yang dimaksud dengan hamba yang saleh? Di dalam ayat ini, yakni Nabi Isa alaihi salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta arqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Surah Al-Maidah ayat yang ke 17. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengisahkan perkataan Nabi Isa alaihi salam, di mana beliau mengatakan, wa kuntu alaihim syahidan, dan aku ya Allah sebagai saksi atas mereka dahulu ketika aku berada di tengah-tengah mereka, di antara mereka. Falamma tawafaitani, maka tatkala engkau ya Allah telah mewafatkan aku, kunta anta raqiba alaihim, maka engkau lah yang mengawasi mereka ya Allah. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Sebelum firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sebelumnya, di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke 116, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Allahu ya Isa, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Allahu ya Isa, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Isa, wahai Isa anak dari Maryam, wahai Isa bin Maryam, wahai Isa anak dari Maryam, a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah, apakah engkau mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau mengatakan kepada manusia, ittakhizuni, jadikanlah aku, wa ummi, dan ibuku, ilahaini min dunillah, jadikanlah kami berdua sebagai ilah, sebagai sesembahan yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, apakah kau mengatakan demikian wahai Isa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Nah. Ya. Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau wahai Isa bin Maryam, wahai Isa anaknya Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka beribadah kepada Nabi Isa, orang-orang Nasara. Demikian pula mereka beribadah kepada ibunya Nabi Isa. Nah, mereka menjadikan keduanya sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka sembah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Isa, apakah engkau yang memerintahkan kepada manusia, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia agar mereka beribadah kepadamu dan kepada ibumu, menjadikan kamu dan ibumu sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Maka Nabi Isa alaihi salam pun menjawab, subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala subhanaka. Nabi Isa pun menjawab, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, kata Nabi Isa, tidaklah aku mengatakan sesuatu yang aku tidak memiliki hak atasnya. Tidaklah aku mengatakan sesuatu yang aku tidak memiliki hak atasnya. Hak apa? Hak sesembahan. Hak sebagai sesembahan, hak uluhiyah. Nah, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau tidak memiliki hak untuk disembah, sehingga beliau pun mengatakan, tidaklah, maha suci engkau ya Allah, tidaklah aku mengatakan sesuatu yang aku tidak memiliki hak atasnya. Ya, ini aku tidak pernah memerintahkan kepada mereka untuk menyembahku, karena aku tahu aku tidak memiliki hak untuk disembah. Demikian pula aku tidak pernah mengatakan agar mereka, orang-orang Nasara, untuk menyembah ibuku, karena kami berdua memang tidak memiliki hak untuk disembah. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk diibadahi, berhak untuk disembah, tidak ada yang selainnya. In kuntu qultuhu faqad alimtahu, sungguh ya Allah, apabila aku mengatakan kepada mereka agar mereka menyembahku dan ibuku, sungguh engkau telah mengetahuinya ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan terhadap segala sesuatu. Gak perlu bertanya kepada Nabi Isa pun Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Makanya Nabi Isa mengatakan, apabila aku mengatakannya ya Allah, sungguh engkau telah mengetahuinya. Nah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Sungguh engkau maha mengetahui apa yang ada pada diriku. 6. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap hamba-hambanya, terhadap segala sesuatu, bahkan yang mereka sembunyikan di hati-hati mereka sekalipun, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Kemudian lanjutan ayat ini di ayat yang ke-117, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, masih melanjutkan perkataan Nabi Isa alaihissalam, ma kultu lahum illa ma amartani bihi anibudullaha rabbi wa rabbakum. Ini lebih dipertegas lagi oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tidaklah aku mengatakan ya Allah kepada mereka, kepada kaumku, ya kepada manusia, ya kepada kaum Nabi Isa, kepada kaum beliau, tidaklah aku mengatakan kepada mereka illa ma amartani bihi, kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku ya Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? 6. Anibudullaha rabbi wa rabbukum. Agar mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala merupakan Rabb Nabi Isa dan Rabb mereka semua, Rabb 6 alam semesta ini. 6. Tidaklah apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam melainkan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni agar mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb mereka dan Rabb Nabi Isa, Tuhan mereka dan Tuhannya Nabi Isa, dan Tuhan seluruh alam semesta ini. Kemudian ini yang menjadi saya di dalam nama yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Dahulu aku menjadi saksi bagi mereka ketika aku berada di tengah-tengah mereka, kata Nabi Isa. Demikian pula pun apa yang dikatakan oleh uang yang tadi masuk dan tadi pagi itu sudah tak berjajar 3,000. Nah, demikian pula yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ya, aku menjadi saksi di antara mereka, terhadap mereka, ketika dahulu aku masih berada di tengah-tengah mereka. Nah, akan tetapi tatkala engkau telah mewafatkan aku ya Allah, falamma tawaffaitani anta raqiba alaihim, engkau lah yang mengetahui keadaan mereka. Nah, yang mengawasi mereka, wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha mengetahui terhadap segala sesuatu ya Allah. 6. Ini apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau menyaksikan sekelompok orang yang beliau kenali, dahulunya beliau kenali, akan tetapi mereka digiring dimasukkan ke dalam neraka. 6. Disebabkan karena mereka telah murtad keluar dari Islam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walahuma anhu marfu'an, dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala yang mana tersebut sampai pada Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrati fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jada'a hatta takunu antum tajda'unaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu mauludin, ma min mauludin, tidaklah ada satu jiwa yang dilahirkan di muka bumi ini illa yuladu alal fitrah, melainkan dia dilahirkan di atas fitrah. Ya, ini di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di atas agama Allah azza wa jal. Tidaklah, nah, ada satu jiwa yang dilahirkan di muka bumi ini melainkan mereka itu dilahirkan di atas fitrah, di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di atas agama Allah azza wa jal. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidani, yang menjadi sebab jiwa yang lahir tadi itu menjadi seorang Yahudi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, ataukah Yunasrani, ataukah menjadikannya sebagai seorang Nasrani. Au yumajjisani, ataukah menjadikannya sebagai seorang Majusi, penyembah api. Atau yang lainnya, menjadikannya sebagai penyembah berhala. Nah, ini adalah disebabkan oleh kedua orang tuanya. Pada asalnya setiap jiwa yang terlahir di muka bumi ini, mereka dilahirkan di atas fitrah, di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang tuanya lah yang berperan menjadikan anaknya sebagai seorang Yahudi, menjadikan anaknya sebagai seorang Nasrani, menjadikan anaknya sebagai seorang Majusi, menjadikan anaknya sebagai seorang apa, penyembah berhala dan yang lainnya. Nah, ini adalah disebabkan karena kedua orang tuanya. Nah, peran penting kedua orang tua, nah, terhadap agama anaknya. Sehingga ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari sini ya, hendaknya kita sebagai orang tua memperhatikan keadaan anak-anak kita, ke arah mana anak-anak kita akan kita didik, ke arah mana anak-anak kita akan kita arahkan. Apakah kita akan mengarahkan mereka hanya untuk perkara dunia semata, sehingga mereka lalai dari agamanya, dari akhiratnya? Atau bahkan kita mengarahkan mereka untuk perkara-perkara yang jauh dari bimbingan agama Allah Azza wa Jalla, sehingga menyebabkan mereka semakin jauh meninggalkan syariat Allah Azza wa Jalla, sehingga menjadikan mereka bahkan meninggalkan agama ini disebabkan pendidikan yang keliru, pendidikan yang salah yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Pilih pendidikan anak-anak kita sejak dini, sejak mereka masih kecil, dengan pendidikan-pendidikan yang akan membawa mereka, mengantarkan mereka menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada agama ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa aman. Jangan kita merasa tidak mengapa. Kan anak saya masih kecil. Saya taruh di pendidikan-pendidikan yang di situ meskipun jauh dari pendidikan agama, dan bahkan banyak penyimpangan dan pelanggaran syariat padanya, dengan kita beralasan bahwasanya anak kita masih kecil. Tidak mengapa, nanti kalau sudah besar baru saya akan pindahkan ke pendidikan-pendidikan yang di situ dididik dengan pendidikan agama. Siapa yang menjamin bahwasannya apa yang dia pelajari di waktu kecil tidak akan dia terapkan di waktu dia besar? Pelajaran-pelajaran yang jauh dari bimbingan agama, menyimpang dari syariat Allah Azza wa Jal, apakah kita tidak khawatir kita menjadi sebab anak kita, anak-anak kita menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jal? Apakah kita tidak khawatir kita menjadi sebab anak-anak kita bahkan meninggalkan agama Allah Azza wa Jal? Waliyadzubillah. Harusnya kita takut dan khawatir ketika kita salah mendidik dan salah memilih pendidikan untuk anak-anak kita. Jelas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis ini mengatakan bahwasannya orang tualah yang menjadi sebab anak-anak tersebut ya menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Nasrani, dan menjadi seorang Majusi. Sehingga hendaknya kita memperhatikan pendidikan anak-anak kita sejak dini. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama tuntajul bahimatu bahimatan, sebagaimana binatang mengeluarkan anaknya, mengeluarkan binatang yakni mengeluarkan anaknya, dalam keadaan sempurna. Hal tuhisuna fiha min jada'. Apakah kalian mendapatinya ada cacat padanya? Hatta takunu antum tajda'unaha, sampai kalianlah yang ya menyebabkan padanya terdapat cacat, yang dia terlahir sempurna. Naam, ya, tidak akan ada cacatnya kecuali kalianlah yang menjadikannya cacat, menyebabkan dia mendapatkan cacat. Nah, demikian pula anak-anak kita yang mana mereka terlahir di atas fitrah, di atas agama Allah Azza wa Jal, jangan kita merusak fitrah tersebut dengan pendidikan-pendidikan yang salah, yang keliru, pendidikan yang jauh dari apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tsumma qara'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah tersebut kepada manusia, yakni ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap jiwa yang mereka terlahir di muka bumi ini, mereka dilahirkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hendaknya kita tidak menjadi sebab bagi anak-anak kita jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hendaknya kita lebih menguatkan keadaan mereka, yang mereka terlahir di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas fitrah. Kita menguatkan mereka dengan pendidikan-pendidikan yang sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mengamalkan, menjalankan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan untuk bisa senantiasa istiqomah di atasnya. Wa nas'alullahal afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.